Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Sudah kita ambil kemarin dari wa ayu fi'lin. Wa ayu fi'lin akhirun minhu alif awwawun awya'un fa mu'tallan urif al-alifan fihi ghairul jazmi wa abdi nasba ma ka yad'u yarmi wa rufa fihi man liyuhdif jazima thalathahunna taqdi hukman lazima nakiratun qabilu al-mu'asira awwaqi'un mawqi'a ma qad dhukira wa ghayruhu ma'rifatun kahum madhi wa hinna wa abni wal ghulami walladhi فما لذي غيبة أو حضورك أنت وهو سمي بالضمير وذو اتصال منهما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيار أبدا كالياء والكاف من ابن أكرمك والياء والها من ساله ما ملك وكل مضمر له البنا يجب ولفظ ما جرك لفظ ما نصب للرفع والنصب وجر النصر كعرفنا فإننا نلنا المناح وآلف والواو والنون لما وربى وغيرك قوما واعلما ومن ضمير رفع ما يستتر كفعل أوافق ونغتبط إذ تشكر وذو ارتفاع وانفصال جعل إياي وتفريع وذو انتصاب انفصال وذو ارتفاع وانفصال أنا هو أنت والفروع لا تشابه وذو انتصاب في انفصال جعل إياي والتفريع ليس مشكلا وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل وصل أو يصلها أسلنه وما أشبهه في كنته الخلف انتما كذاك خلتانه واتصال أختار غير اختار الانفصال وقدم اللخص في اتصال وقدم المشيت في انفصال وفي اتحال رتبة الجنفصل وقد يبيح الغيب فيه وصلا وقبل النفس مع الفيل تزم نون وقاية وليسي قد نظم وليتني فشا وليتي نادر ومع لعلك سوق مخيرا في الباقيات واضطرارا خفف مني وعني بعض من قد سلف وفي لدني قل وفي قدني وقطني الحذف أيضا قد يفي اسم يعين المسمى مطلق علمه كجعفر وخرنق وقرن وعدن ولاحق وشنق من مهيرة وواشق واسما أتى وكنية ولقبا وآخرا ذا إن سواه صاحبا وذو انتصاب في انفصال جعل إياي والتفريع ليس مشكلا وذو انتصاب مبتدا جلس في انفصال جار ومجرور متعلق ب لمحذوف حل مقدم ل لضمير مستدر في جعل جعل فعل الماض مغير الصغة ونائب فعله ضمير مستدر فيه جوازا وهو مفعوله الأول تقديره هو يعود إلى وذو انتصاب إياي قصد لفظه مفعول ثاني والتفريع ليس مشكلة التفريع مبتدا خبر يمنه ليس مشكلة جملة فعلية تفريعنا بمعنى إيايا إيانا بس إياك إياكم إياكنا معنى ضميرنا يا رجيح hanya iya saja ada pun yang lawahiknya imara dalal al ghaibah aw al khitab aw al takallum jelas ini ya wa dhunti sabin bin fisalin ju'ila iyaya wa tafri'u laysa mushkila ففي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل وفي اختيار جار ومجرور متعلق ب محذوف حال في اختيار لا يجيء المنفصل حال من المنفصل أو فاعلني أبا يجيء تقتني أبا في اختيار يعني حالة أبا كونه في اختيار في اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى ما معنى تأتى أمكن إذا تأتى أن يجيء المنفصل dalam keadaan bisa memilih يعني pada selain apa syair pada nasr في اختيار itu pada nasr bukan pada syair لا يجيء المنفصل tidak boleh datang bermain منفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل ini kaidah selama masih bisa datang dhamir apa muttasil jadi selama masih bisa digunakan dhamir muttasil maka apa tidak boleh kita berpindah kepada dhamir munfasil Ya, fi ikhtiyarin la yaji'u al-munfasil idza ta'atta an yaji' al-muttasil. Adapun fi syi'r, ya qad yarid. Madza? Qad yarid dhamir al-munfasil ma'a imkani. Madza? Ya, al-ittisal. Ma'a imkan madza urud aw isti'mal al-munfasil. Mithaluhu qawl asy-syair al-ba'ithul warithul amwata. Qad dhaminat iyahum al-ardu fi dahri dahharir. Wa hunaka 10 mawadhi' yajibu fiha madza isti'malu al-munfasil. Al-awwal idza kana ad-dhamir mahsura mithl iyyaka na'budu. Wa tsani idza kana ad-dhamir وقضى ربك الا تعبد الا اياه. Sama juga dari iyyaka na'budu, dihasar juga dengan takhtim, ya kan, iyyaka na'budu waqadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Sama ya, hasar bisa dengan adad, bisa dengan takhtim takhir. Kemudian yang kedua, idza kana ad-dhamir marfu'an bi masdarin mudafin ila mansubihi, misalhu a'jabani atau yu'jibuni, ya apa, ajibtu, ya ajibtu min darbika huwa, ajibtu min darbika huwa. Ya, asalis idza kana al-amil, idza kana al-amilu mudmara, misaluhu in huwa lam yahmil ala nafsi dhaimaha falaysa ila husni sanai sabilu. Ya, sini in huwa mana amilnya mudmar, takdirnya apa? Lam yahmil. Ya, ditafsirkan oleh fi'il setelahnya, in huwa lam yahmil 'ala an-nafsi dhaimaha falaysa ila husni thana'i sabilu. Kemudian arabi', idza kana idza kana 'amilu dhamir mutaakhira, jika 'amil dhamirnya diakhirkan, misalhu ya iyyaka na'budu, ya maksud juga dihasar juga itu. Kemudian as-sadis yang keenam, ya. Idza kana 'amilu dhamir ma'nawiyan, misaluhu Allahumma anta rabbun Allahumma anta rabbun karim wa ana 'abdun la'im atau asim, ya. Sabi' idza kana idza kana dhamir ma'mulun li ya li harfin nafi wa ma antum bimu'jizin. Terus idza kana dhamir idza kana dhamir ba'da wawin ma'iyah, ما هو الشاهد؟ لا ما؟ يا عليت يا علي لا أبل عليت أولي فعليت أنفك أحد قصيدة تكون وإياك بها أبا مثلا ba'di, ya. Masalan ba'di. Kemudian yang berapa itu? 8, ya. Samin. Apa? An-yusal bayna dhamir wa amalihi bifasil. Yaitu misaluhu yukhrijuka rasula wa iyaka. Ya. Al-ashir yang terakhir. Ba'da lam al-fariqah. Ya, mithlu qawli syair. In wajadtu sadiqa haqqan, ya in wajadtu sadiqa haqqan la iyyaka. Ya, la iyyaka terus. Famurni falan azala muti'an. Ya, famurni falan azala muti'a. Ya. Itu 10 tempat di mana apa? digunakan padanya dhamir munfasil dan tidak boleh digunakan dhamir muttasil. Atau fi ikhtiyarina yaji'ul munfasil idza ta'atta an yaji'al muttasil. Wasil aw ifsil hasalnihi wa ma ashbahahu fi kuntuhul khulfun tama. Wasil aw ifsil aw harfu athin li takhir. Wasil aw ifsil hasalnihi hasalnihi ha maf'ulun bi li. Ya, ifsil. Waqa'a huna madha? At-tanaza'. Ya, baina al-'amilaini fi ma'mulin wahid. Wasil aw ifsil hasalnihi wa ma. Ya. Ma huna ar-rajih ya'ud ila ad-dhamir. Ya. Wasil aw ifsil hasalnihi wa ma ashbahahu ashbahahu ha aina ya'ud ila aina ya'ud ad-dhamir? Ashbahahu. Ya. Ha salnihi. Ha salnihi. Ya. Wasil aw ifsil silakan digunakan dhamir apa? Wasil muttasil ya atau munfasil. Lima za quddima sil ala ifsil ya isyarat minhu ala anna al wasl hadha arjah aw akthar. Wasil aw ifsil ha asalnihi wa ma ashbahahu silakan gunakan dhamir muttasil atau munfasil pada ha asalnihi pada ha asalnihi. Apa babitnya salnihi? An yakuna hadha dhamir alladhi yajuzu fihi al-aslu aw al-faslu ha thaniya dhamiraini mansubaini bi fi fi'lin ghairi nasikh awwaluha akhassu min ath-thaniyah. Babitnya itu agar dhamir ini yang boleh muttasil dan munfasil adalah dinasabkan oleh fi'il yang selain nasikh dan yang pertama dari dua dhamir itu akhas. Apa ini maksudnya akhas? Lebih khusus. Ya, lebih a'raf, lebih ma'rifah. Sisal nihi. Sal nihi. Di sini sa'ala butuh dua maf'ul. Ya dan ha kedua-duanya. Ya, sal nihi. Kedua-duanya sebagai apa? Maf'ulun bih dari sal ini. Yang pertama ya lebih apa? Ma'rifah daripada yang kedua. Ha, sal nihi. Ya, silakan digiaskan. Iya. Apa yang semisal sa'ala yang butuh pada dua maf'ul? A'ta, kasa. Ya apa? Albasa. Ya. Boleh. Albasa. Asyabu. Albisnihi misalkan. Wasil aw yusil ha'asalnihi wa ma'ashbahahu. Ini silahkan gunakan dhamir muttasil atau munfasil pada hak salnihi dan pada dhamir yang semisal dengan hak salnihi. Ya, ini lebih bagus. Ya. Kata siapa? Ya, ini pembawaannya ataupun takhrijnya Al-Asmuni lebih bagus. Kenapa? Karena ya, mencakup amilnya yang berupa apa? Fi'il ataupun isim. Ya. Ataupun kalau tidak dibawa kepada tadi maknya kepada dhamir, kepada fi'il, maka khusus pada fi'il. Padahal di situ masuk juga apa? Ya, isim. Contohnya apa? Ad-dirhamu ana ya, mu'ti mu'tikahu. Ya, ad-dirhamu ana mu'tikahu, ana mu'tikahu. Di sini dijelaskan bahwasanya boleh penggunaan dhamir apa? Muttasil atau munfasil pada bab salnihi. Meskipun yang apa? Arjah apa? Yang rajih, yang lebih rajih apa? Penggunaan yang muttasil. Tidak datang dalam Al-Quran kecuali dengan yang muttasil. Contohnya, iyas'alkumuha. Terus, anulzimukumuha. Terus, apa? Fa'asqainakumuh. Terus, ya. Anulzimukumuha iyas'alkumuha fasayakfika humullah. Ah, itu. Ada tidak yang melarang penggunaan dhamir munfasil? Ada ya, sibawih. Ya. Meskipun sebagian menyatakan sepakat gitu. bolehnya penggunaan dhamir muttasil atau munfasil pada bab salnihi. Tapi ternyata ada sibawaih yang menyelisihinya. Beliau menganggap bahwa saya penggunaan dhamir apa? Munfasil pada bab salnihi adalah apa? Darurah. Tapi ini dibantah dengan apa? Qawli ar-rasul alaihi salatu wassalam itu apa? Ya. Apa? Inna allaha mallakakum iyahum wa insya'a lamallakahum ya iyyakum. Nah, ini menggunakan dhamir apa? Munfasil. Inna allaha mallakakum iyahum. Bukan mallakakumuhum. Ya kan? Boleh. Cuma yang paling banyak penggunaan dhamir apa? Muttasil pada bab salnihi. Adapun kalau amilnya adalah isim, maka yang lebih rajih apa? Infisal atau itisal? Infisal apa? Karena amil yang berupa isim lemah, tidak mampu dia beramal atau berat dia untuk beramal pada dua maf'ul sekaligus yang bergandengan, ya kan? Sehingga pada contoh ana ad-dirhamu yang lebih kuat apa? Ana mu'tika iyahu. Iya. Daripada ana mu'tikahu meskipun boleh. Iya. Di antara syaitnya apa? Syahid dari amil yang berupa apa? Isim yang dia apa? Marofakan ataupun menasabkan dua maf'ul yang sekaligus bergandengan. Ada enggak? Ya pun ini lain. Lain kana hubbuki li kadiban laqad kana ya hubbi ki laqad kana hubbi ki apa ya haqqan yaqina. Di sini digunakan dhamir apa? Mutasil semua. Laqad kana hubbi ki ya. Itu wasil aw isil ha'athanihi wa ma ashbahahu mulin fi kuntuhul khulfun tama. Si kuntuh, ya Rabbi apa? Syarun wa majurun muta'alik bi. Intama. Ya. Si kuntuh al-khulfu. Sebagai apa? Mubtada. Intama khabar. Ya. Jadi pada kuntuh, itu dah khilaf. Khilaf dalam hal apa ya? Boleh tidaknya itu dalam hal arjahiyahnya. Ya, dalam masalah rajihnya mana ataupun bolehnya boleh. Ya. Dalam masalah bolehnya penggunaan dhamir munfasil atau muttasil itu boleh. Apa babidnya kuntuh? Hanya kuna hadha dhamir alladhi yajuzu fihi al-waslu wal-faslu khabar nikana au ya ihda akhwatiha. Ya. Contohnya apa? As-sadiq as-sadiqu kuntahu. Boleh juga as-sadiqu kunta iyyahu. Ya boleh. Yang tidak boleh ada pengecualian enggak? Ya, tidak boleh pada fi'il istitsna. Seperti apa? Qawmal qawmu makhala. Enggak boleh makhala apa? Makhalani, ma'adani. Ya kan? Bolehnya apa? Makhala iyyaya atau apa? Makhala iyaya atau tadi selain khala apa? Lam yakun. Kan istitna kan dengan selain apa? Khala ada lagi kan? Malaysa iyahu. Makhala iyah. Kalau lam yakun istitna bukan? Istitna juga kan? Lam yakun iyahu juga. Lam yaku, la yakunu iyahu. Nah itu. Sayikun tuhul khulfun tama. Ada khilaf. Tapi yang rajih mana? Khilaf. Ada khilaf. Yang rajih mana? Ya, sebagian merajihkan pendapatnya si bawai. Yang beliau merajihkan apa? Penggunaan dhamir. Ya, mun. Munfasil. Kenapa alasannya? Karena asalnya ada khobar. Khobar itu munfasil dari apa? Mubtada. Adapun Ibnu Malik dan yang lainnya. Merajihkan apa? Al-Ittisal. Kenapa? Ya, karena masih mungkin. Untuk digunakan pemir yang mutasil kembali kepada kaidah yang pertama itu wa fi'tiyanin ayjul munfasil Ila ta'atanya ji'al muttasil. Kadzaka khiltanihi. Kadzaka, ya Rabnya. Siapa? Hah? Ya khabar muqaddam. Khiltanihi. Ya qusid lafzuh. Ya mubtada. Khiltanihi pun demikian. Maksudnya apa demikian? Ya fi khilaf. Padanya ada khilaf. Ya. Dalam hal apa? Al-arjahiyahnya mana yang lebih rajih? Sama. Apa dhabitnya khiltanihi? An yakuna hadha dhamir thaniya dhamiraini mansubaini bi fi'lin nasikh, apa? Min babi dhanna, min babi dhanna. Awwaluha akhassu min ats-tsani. Itu dhabitnya. Ya, agar dhamir ini yang boleh apa? Munfasil dan muttasil dinasubkan oleh fi'il nasikh pada babnya apa? Dhanna. Yang pertama lebih khusus daripada yang kedua. Ya. Ini juga ada khilaf. Sebagian merujukkan apa? Menggunakan dhamir yang munfasil, sebagian yang muttasil. Sama. Ya, khilafnya dengan masalah kuntuhu. Ya. Apa syahid dari penggunaan dhamir yang muttasil? Hah? Idh yurikahumullahu. Gitu kan? Idh yurikahumullahu. Ini bab dhanna kan? Idh yurikahumullahu fi manamika qalila. Kemudian, apa lagi? Bulightu. Apa? Bulightu sun'a imri'in barrin. Ikha lukahu. Ikha lukahu. Di kasra dari fathah. Hah? Yang fasih di kasra. Meskipun ini ya tidak sesuai dengan apa qiyas, tapi yang fasih seperti itu dari sananya. Ikhalukahu, ya. Idza id lam tazal apa? Fi iktisabil hamdi mubtadira. Insyaallah ini bisa dipahami ya. Kadzaka khiltanihi, kemudian wattisala. Wattisala. Iramnya apa? Afulwi muqaddam dari? Akhtaru. Ya. Wattisala. Akhtaru ghairi akhtaru al-infisala. Ghairi? Iramnya apa ghairi? Nah, sebagai? Mubtada. Ya. Mana khabarnya? Akhtaru al-infisala jumlah. Siapa yang dimaksud dengan ghairi? Si bawahi. Jelas ini kan? Contoh dari kuntuhu di mana di situ digunakan dhamir yang munfasil dari ucapan penyair apa? Menggunakan dhamir munfasil. Hah? Iya. Itu dia tanya. Laisa iyaya wa iyaki wala naqsha raqiba. Juga apa sebelumnya? Lain kana iyahu laqad hala ba'dana anil ahdi wal insanu qad yataghayyaru. Mana syaitnya di situ? Lain kana iyahu dhamir munfasil. Contoh dari penggunaan dhamir muttasil apa? Apa? Iyakunhu aw takunha apa? Fa in lam yakunha. Ya, fa in la yakunha aw apa? Fa in la yakunha aw takunhu. Ya. Fa in la yakunha aw takunhu fa innahu akhuha. Terus ghadat ummuhu bi libaniha. Ya. Itu dihafalkan ya. Syawahidnya dihafalkan. Jelas ya insyaAllah. Wasil aw yusil ha'athalnihi wa ma'ashbahahu fi kuntuhul khulfun tama. Kadhaka khiltanihi wa tisala akhtaru ghairi akhtaru al-infisala. Wa qaddim illa khasa fi tisali wa qaddim al-mashi'ta fi infisali. Wa qaddim illa khasa fi tisali wa qaddim al-mashi'ta fi infisali. Ma'ana la khasa al-a'raf. Tamir. Urutannya bagaimana dari sisi kemarifahnya ada berapa? Tiga. Yang pertama, Mutakallim, kemudian apa? Khatab dan yang ghaib. Ya. Jadi ketiga, digunakan dhamir muttasil, maka apa? Yang didahulukan apa? Yang lebih ma'rifah. Wa qaddimil akhassa fi ittisali. Dahulukan yang lebih ma'rifah pada yang muttasil. Contohnya apa? Yang lebih khusus. Ya. Pada yang muttasil. Contohnya? Ya. Ad-dirhamu a'taitukahu. Ad-dirhamu a'taitukahu. Jadi kalau muttasil harus. Ya. Kalau dua dhamir yang mansub ini. Ya. Muttasil semua, maka harus yang didahulukan adalah apa? Yang lebih ma'rifah. Ya. Faqaddimil akhassa fi ittisali. Adapun kalau yang digunakan adalah dhamir munfasil, salah satunya munfasil, bagaimana? Hah? Faqaddiman ma syi'ta fi ittisali. Silakan dahulukan mana saja. Ketika salah satunya digunakan dhamir munfasil. Ad-dirhamu a'taituka apa? Iyahu. Atau didahulukan yang apa kemarifahannya itu di bawahnya dengan dikatakan ad-dirhamu, iya, ad-dirhamu apa itu hu, iya kak, boleh. Ada syaratnya gak ini? Ada syaratnya. Syaratnya apa? Aman dari labes. Iya, kalau tidak aman dari labes maka tidak boleh. Apa contohnya yang tidak aman di situ dari labes dan harus digunakan di situ yang ma'rifah dulu karena tidak aman dari labes. Contohnya Zaidun. Apa itu kahu? Ya, Zaid. Mana apa ini? Zaidun apa itu kahu? Zaid. Aku memberikannya kepadamu. Ya. Siapa berarti di sini al-akhir, siapa yang al-ma'khud? Pada contoh ini Zaidun apa itu kahu? Akhirnya siapa? Akhirnya yang mengambilnya siapa? Zaidun a'taitukahu. Yang mengambilnya anta, ya kan? Yang makhudnya Zaid. Ya. Di sini boleh tidak dikatakan Zaidun a'taitu, a'taituhu? Iya kah, boleh tidak? Ya, tidak boleh karena tidak jelas siapa akhir, siapa makhud. Ya. Karena masing-masing dari Zaid dan anta cocok sebagai apa? Akhir dan ma'khul. Sehingga harus diterapkan kaidah yang pertama tadi. Kalau terjadi labes kaidah tadi yang sudah dilewatkan, maka dimilah khosof fi tisali, itu tetap digunakan. Ya. Naqaddimillah khosof fi tisali wa qaddiman ma syi'ta fi tisali. Ada tidak dalam kalamul Arab di mana digunakan di situ dhamir yang apa? Adna, ya, si al-ma'rifah daripada yang lebih tinggi dalam hal kemarifahnya. Ada, ya, kadang digunakan, ya, di dhamir atau di dahulukan dhamir yang apa? Yang dari sisi ma'rifahnya di bawah lebih rendah, di atas yang lebih tinggi kadang, ya. Padahal hukum masalahnya apa tadi? Qaddimillah khassa fi ittisali, ya. Tapi terkadang didahulukan dhamir yang ghairu akhas, ya, alal akhas itu. Contohnya ucapan Utsman bin Affan itu apa? Arahumuni al-batil syaitana. Arahumuni al-batil syaitana. Kemudian Hamadi, ada yang mau ditambahkan? Atau ada yang mau menambahkan? Waqad dimillah khassa fi ittisali waqad diman ma syi'ta fi ittisali. Jadi kalau dua dhamir yang mansub itu adalah muttasil semua, maka kaidahnya didahulukan yang lebih ma'rifah. Kadang didahulukan apa? Yang ma'rifahnya di bawahnya, tapi itu jarang. Ya. Ada yang sebagian yang bolehkan. Ya, ada sebagian yang bolehkan. Adapun kalau salah satunya munfasil, maka bil khiyar, boleh milih yang mana dulu, selama tidak apa terjadi adanya labes, ya. Kemudian wa fi ittihadi rutbatil zan fasla wa qad yubihu al-ghaibu fihi wasla. Wa fi ittihadi rutbatil zan wasla. Fasla wa fi ittihadi jar wa majrur mutaalin apa? Dengan ilzam malati wa fi ittihadi rutbatil zan fasla. Ilzam ya. Fasla apa fi ittihadi rutbatil zan fasla ya. Ketika rutbahnya sama, ya, ketika rutbahnya sama, sama-sama ma'rifah, tingkatan kemakrifahnya sama gitu maksudnya, maka haruskanlah penggunaan dhamir apa? Munfasil. Ya. Contohnya apa? Ad-dirhamu a'taituhu iyyahu. Enggak boleh dikatakan apa? Ad-dirhamu a'taituhu. Ya. A'taitu kakak, tidak boleh. A'taitu, a'tai. Ya. Tani ini, misalkan. Tidak boleh. Ya. Waqad yubihul ghaibu fihi wasla. Tapi pada yang ghaib, kadang diperbolehkan. Penggunaan dhamir, apa? Muttasil. Di sini adanya apa? Intiqad dari para pensyarah. Dari sisi mana? Ya, karena yang diperbolehkan itu tidak mutlak, ya, pembolehannya tidak mutlak, yaitu khusus ketika apa? Nau' dhamir ghaibnya apa? Berbeda. Ya, kalau nau'nya sama tidak boleh, seperti tadi ad-dirhamu a'taituhu tidak boleh. Kalau nau' dhamirnya berbeda, ini dibolehkan. Ya. Contohnya apa? Az-zaidani ad-dirhamu a'taituhumahu. Ya. Az-zaidani ad-dirhamu a'taituhumahu. Boleh. Ya, kenapa? Nau' dhamir ghaibnya berbeda. Yang pertama untuk musanna. Yang keduanya untuk mufrad. Di antara syai'nya ucapan menyair. Yaitu apa? La wajhuka fil ihsani bastun wa bahjah. Apa? Ana lahumahu tafu akramil akrami walidi. Jadi wafid dihadirut badil yang fasla waqad yubihul ghaibu fihi wasla. Jadi bagaimana kesimpulannya terkait dengan penggunaan dhamir? Yaitu ketika di situ bertemu dua dhamir yang sama-sama mansub. Kesimpulannya bagaimana? Hah? Apa? Dirinci ya. Kalau dhamirnya sama-sama muttasil, maka apa? Harus didahulukan yang lebih ma'rifah. Ya. Ada sebagainya membolehkan untuk mendahulukan apa? Yang lebih rendah kemarifahannya. Adapun kalau dhamirnya, dhamir yang apa? Munfasil, maka apa? Bil khiyar, boleh pilih. Selama tidak ada apa? Labus. Nah, sekarang kalau dhamirnya, dua dhamir itu yang sama-sama mansub itu, rutbahnya sama. Bagaimana? Ya, wajib digunakan apa dhamir munfasil. Ya. Ada enggak yang dikecualikan? Ada ketika apa? Ya, keduanya sama-sama dhamir ghaib terus dalam keadaan nau'nya apa? Berbeda. Apa udurnya Ibnu Malik di sini? Waqad yubihul ghaibu fihi wasla. Siapa yang bisa menyebutkan? Udur dari beliau. Hah? Katanya wasla dengan lafaz nakirah. Itu di atas makna naw' minal wasl. Tidak wasl yang mutlak sifatnya, tapi naw' minal wasl. Satu jenis dari apa? Wasl. Dari dhamir munfasil, yakni jenis dhamirnya yang berbeda. Kemudian وقبل النفس مع الفعل لزم نون وقاية وليس قد نظم قبل ظرف منصوب وتعليم ابا وقبل النفس مع الفعل لزم dengan ulzim alati wa qabla yannafsi yannafsi idafah madha ila madha yannafsi adal ala madluli maksud dari ya nasabah ya. Ya, takallim. Qabla ya nafsi ma'al fi'li ma'a ini dhorof dia. Mansub. Muta'alli dengan apa? Muta'alli bimahdus bagi apa? Hadari ya nafas. Ya, ya nafas. Qabla ya nafsi ma'al fi'li duzim. Asalnya apa? Ultuzim nun wiqayah. Apa? Qabla ya nafas. Ya. Halata kaunihi ma'al fi'il. Wa qabla ya nafsi ma'al fi'il duzim. Sebelum ya mutakallim. Yang bersama fi'il. Ultuzim. Itu ditetapi diharuskan. Penggunaan apa? Nun wiqayah. Walaisi qad nuzim. Ya, walaisi qad nuzim. Ini i'rabnya jelas. Ya. Hukum yang pertama apa? Tentang wajibnya apa? Menambahkan nun wiqayah. Di mana? Apa? Ya, bersama fi'il yang bergandengan dengan yang mutakallim. Ya, fi'ilnya fi'il apa? Ya, semua fi'il. Baik fi'il apa? Maud contohnya akramani atau fi'il mudhari contohnya yukrin ataupun fi'il amar contohnya akrimni ataupun bahkan fi'il yang jamid contohnya qamal qaumu laisani ma'adani ya kan ataupun isim fi'il contohnya apa isim fi'il hah tarakani terus tarakani terus ya alaihi rajulan laisani itu alaihi rajulan laisani ini dikaitkan adanya apa si bawah terus juga masuk juga fi af'alut ta'ajub ini yang sahih harus dikasih nun juga contohnya apa ma afqaruni ila afillah masih ada sudah ya jadi fi'il di situ mencakup fi'il mudhari fi'il madh fi'il amr bahkan af'al tafdil isim fi'il ya walaisi qad nuzim ya pada laisa khusus terkadang dibuang apa nun wiqayahnya ya seperti contoh ucapan penyair ya apa adadtu qaumi ka'adidit tais idh dhahaba alqaumu alaisi idh dhahaba alqaumu hayya izhab al-qawm al-kiramu laysi. Izhab al-qawm al-kiramu laysi. Syadab ini ya. Jarang didapati. Kemudian walaytani. Jelas tadi ya. Wa qabla yan nafsi ma'al fi'il al-duzim. Nunu wiqayatin walaysi qad nuzim. Qad nuzim. Ini mengisyaratkan. Bahasanya pembuangan apa? Nun pada laysa itu terjadi pada nazm syair. Walaitani fasha walaitina dara wa ma'la 'ala kiswakun mukhayyara. Ya. Walaitani fasha. Laitani ramis sebagai mubtada. Khabarnya jumlah idafa fasha. Apa maksudnya laitani fasha? Ya, seringnya dalam penggunaan apa? Laita adalah apa? Dengan nun qawiyah ketika didhafahkan kepada ya mutakallim. Dibafahkan kepada yang mutakallim dengan nun. Laitani. Contohnya apa? Ya laitani kuntu turaba. Wa laitani fasha' wa laiti nadara. Sedang laiti itu apa? Tanpa nun iqayah ini jarang. Di antara syahihnya adalah ucapan penyair. Kamun yati jabirin. Idhqala. Ya. Idhqala laiti. Idhqala laiti. Usadifuhu wa utlifu. Jumlah mali itu jumlah utlifu jumlah mali jumlah apa itu jumlah haliyah makanya ditakdirkan sebelum ditakdirkan di situ mubtada wa ana utlifu jumlah mali jadi utlifu di situ jumlah fi'liyah pada mahalnya apa rafa khabar dari mubtada mahdhuf ya walaitani fasha walaitina dara wa ma'la 'ala kiswakun mukhayyara kemudian bersama la'alla i'kis ma' di sini dhorf muta'alli dengan apa wa ma'la 'ala kiswakun mukhayyara ya kis baliklah. Ya, bersama la'alla. Maksudnya apa baliklah? Bersama la'alla. Ya, ini seringnya bersama la'alla tanpa nun. Dengan nun apa? Jarang. Contohnya apa dalam ayat? La'alla, la'ali, ablughul asbab. Ya. Ada juga penggunaan la'alla dengan nun ketika didhofahkan kepada ya. Seperti contohnya ucapan penyair. Itu apa? A'irani, a'irani al-qaduma la'allani gitu ya. Akhubbu biha ya qabran li abyadha majidi ya di situ apa la'allani la'allani akhubbu biha qabran li abyadha majidi wa kun mukhayyara wa kun mukhayyara fil baqiyat ya mana isimnya kun mustatir fihi wujuban taqdiru anta mukhayyara fi apa khabarnya wa kun mukhayyara ya. Silahkan kau dikasih pilihan. Fil baqiyati. Pada baqiyat yang dimaksud dengan al-baqiyat apa? Akhwatnya apa? Ya, akhwatnya laitani tadi. Yang dia amalannya menasabkan apa? Isim dan merafakan khabar. Itu apa saja? Inna, anna, lakinna, dan kanna. Itu boleh dengan memilih. Boleh kita tambahkan unik khoyah ataupun kita hilangkan. Innani atau inni, annani atau anni, ka'anni atau kannani, terus lakinni atau lakinnani, boleh waddiraran khaffafa minni wa'anni ba'du man qad salafa iddiraran, iramnya apa? Waddiraran khaffafa maful ajlih ya, muqaddam ya khaffafa, mana fa'ilnya? Ya ba'du itu adabun minni wa'anni, iramnya sebagai apa itu? Minni qusida lafzuh maf'ulun bidari khaffafa anni ma'tuf 'ala ma qablah ba'du man qad salafa fa'ilnya khaffafa karena sebab darurat ya mereka mentakhfif ya minni dan anni menjadi apa minni dan ani ya hukum asalnya ya min dan an ketika didhofahkan kepada ya mutakallim harus dengan apa nun niqayah minni wa anni. Ya, tapi kadang karena darurat dibuang nunnya. Contohnya apa? Ayyuhas sa'ilu anhum wa anni. Ya, anhum wa anni. Apa? Lastu min Qais wa laysa Qaisu minni. Ya, itu minni. Oh ya, saya lupa. Kenapa nun ini disebut dengan nun iqa ya? Itu saja. Taqil, ada yang lebih luas enggak? Tadi kan taqi li'annaha taqil fi'l anil kasrah. Padahal kenyataannya ternyata masuk juga kepada huruf gitu. Bahkan ada pada isim. Apa yang lebih tepat jawabannya berarti? Kenapa disebut nun qayyah? Maran. Hah? Untuk apa? Hah? Apa? Qayyatan li al-harakah halus sukun. Untuk menjaga harokat atau sukun. Itu lebih lengkap. Lah. Untuk menjaga harokat atau sukun. Pada contoh qad ini, kenapa tadi datangkan nun untuk menjaga sukunnya? Biar gak hilang gitu. Pada doroba ini yang menjaga harokat. Biar gak berubah. Jadi untuk menjaga apa? Harokat atau sukun. Agar tetap harokatnya tidak berubah. Ya kan? Atau sukunnya tidak berubah. Pada contoh qad ini, ditambahkan nun agar apa? Sukun pada dal tidak berubah. Kalau tidak ada nunnya, kodi jadi kasroh. Atau untuk menjaga harokat, agar tidak berubah. Borobani, agar tetap fathah, kasih nun. Nah sekarang bagaimana dengan, kalau tadi kan pada nawasib, laita, la'alla, inna. Nah pada nawasib, pada rincian, pada apa? Eh? Kalau bersama apa? Laita, seringnya dengan nun. Bersama la'alla seringnya tanpa nun. Kemudian sisanya dari nawasib boleh pilih. Sekarang kalau bersama huruf jar. Bersama min dan an. Ini mesti dengan nun qayyah kecuali darurah. Nah, sedangkan bersama huruf-huruf jar yang lain bagaimana? Tidak boleh bergandengan dengan nun qayyah. Contohnya apa? Li, bi, hasya. Hasya huruf itu ya. Ya ada. Ya. Hasya ya berarti. Ada ya. Kemudian wa fi laduni laduni qalla wa fi qadni wa qatni al hazu aidan qad yafi. Ya. Bagaimana i'rabnya wa fi laduni jar majrur muta'alliq mahdhus bagaimana? Hah? Muta'al dengan qalla. Ya. Wa fi laduni laduni qalla. Wa fi laduni wa fi laduni laduni bagaimana laduni? Ha? Mubtada usul lafdhu. Khabarnya mana? Qalla. Ya, jadi di sini fi laduni muta'alliqnya dengan apa? Qalla. Aslinya apa berarti? Laduni qalla fi laduni gitu. Laduni tanpa apa? Tanpa nun. Ya. Laduni tanpa nun qaw ya. Itu sedikit pada laduni. Seringnya ya dengan nun gitu. Wa fi laduni laduni qalla. Jadi laduni seringnya dengan nun qawiyah. Tanpa nun qawiyah laduni jarang. Apa syainya? Dalam satu ayat min laduni udhra. Kalau pada qiraahnya siapa? Nafi' ya sama Abu Ja'far ya. Dengan apa? Tanpa nun qawiyah min laduni. Ya, min laduni. Ayat wa fi laduni laduni qalla wa fi. Ini pada qadni wa qatni al-hadhu aidan qad yafi. Qadni wa qatni al-hadhu aidan qad yafi. Ini mengisyarat ini berapa? Yaitu bahasa pada qad dan qatabah seringnya. Dengan nun qawiyah. Dengan menetapkan nun qawiyah. Ya. Wa fi qadni wa qatni al-hadhu aidan qad. Qadnya apa? Ya, taqlil. Qad yafi. Ya. Apa mana yafi? Hah? Apa? Ya, kadang datang. Ya. Qadni wa qadni al-hadhu aidan qad yafin ya'ti. Ya. Kadang datang juga pada qadni dan qadni dengan membuang apa? Nunnya. Berarti dikatakan apa? Qadi dan qadi. Ya, qadni dan qadni mana ya, apa? Qadni mana ya, apa? Iya. Apa? Hasbi. Bisa juga qad dibawa kepada apa? Isim fi'il. Apakah isim fi'il mad? Berarti apa maknanya? Kafani atau isim fi'il mudhari? Berarti apa? Yakfini. Bisa enggak dibawa kepada isim fi'il amr? Liyakfini. Lemah ini. Ya, lemah. Ya, itu wa fi laduni laduni qalla wa fi qadni wa qatni al-hadhu aidan qad yafi. Nah, kemudian. Nah, ini agak cepat. Bisa selesai targetnya. 15 ya. Atau lebih. اسم يعين المسمى مطلق وعلامه كجعفر وخرنقاء. Jadi mungkin nanti pertanyaannya kebanyakan esai saja semula ya. Ya seperti itu, melanjutkan aja enggak banyak kok. Ya. Jadi yang sudah kita merujuk itu insyaallah dari situ kita pilih gitu. Saya sudah bikin ada sudah 21 atau berapa ya? Baru 21 apa ya? اسم يعين المسمى مطلق. Iramnya apa ismun? Yang roji apa? Mubtada atau khabar? Hah? Khabar muqaddam. Itu yang roji. Meskipun di sini mu'alik, mu'arabnya sebagai apa? Mubtada. Tapi yang roji dia khabar muqaddam. Kenapa? Karena di situ pada khabarnya itu alamuhu. Pada khabarnya pada apa? Mubtadanya. Ada dhamir yang kembali kepada sebagian dari khabar. Ini seperti apa? Ya, fiddari sahibuha. Boleh enggak dikatakan sahibuha fiddar? Tidak boleh. Juga seperti bait syair itu. Ahabuki ijlalan wa ma biki qudrah alayya. Ya, walakin mitlu ainin habibuha. Atau ala apa? Tamrin mitlu apa? Zubdun. Zubda ya. Zubda. Nah, itu. Jadi ismun itu dia mubtad, apa khabar muqaddam. Mubtadanya alamuhu. Ya. Jumlah yu'ayyinu al-musamma. Iramnya apa pada mahalnya? Rafa, sifat. Mutlaqa, ya juz an yu'rab. Apa? Halan aw. Sifat li masdar. mahdhuf at-taqdir ta'yinan mutlaqa ka Ja'farin wa Khirniqa. Ja'far ismu rajul, Khirniq ismu imra'ah, wa Qaranin ismu qabilah, wa Adanin ismu makan fi bil Yaman, wa Lahaq ismu faras, wa Shabqamin ismu jamal, wa Haylatin ismu syatin, wa Washiqin ismu kalbin. Ya, wa Saminuhum kalbuhum, yang telapannya disebut Washiq. Jelasin insyaAllah. Ismun yu'ayyinul musamma mutlaqa wa alamuhu hari ingat. Di sini ismun yu'ayyinul musamma mutlaqa. Jadi isim adalah apa yang dia menentukan musamanya secara mutlak. Apa maksudnya secara mutlak? Ini bila qarinah kharijah an dhati al-lafaz. Tanpa butuh qarinah yang keluar, atau tanpa butuh kepada qarinah selain lafaz ini. Selain lafaznya. Bila qarinah kharijah an dhati al-lafaz. Tanpa qarinah, tanpa butuh kepada qarinah di luar zat lafaz ini. Kenapa? Karena ta'yinnya alam itu dari zat. Dari zatnya. Ya. Dari zat peletakan lafaz itu. Karena seorang yang dia menamai seseorang dengan satu nama, ya tentunya dia tujuannya apa? Membedakan dengan yang lainnya, ya kan? Berbeda dengan selainnya. Seperti apa? Dhamair. Ini ma'rifahnya dengan apa? Sesuatu yang sifatnya maknawi, ya kan? Apa? Takallum, khitab, ya al-ghaibah. Ya. Juga berbeda dengan apa? Al-mu'aruf fi al. Ini dia dengan apa? Menjadi ma'rifah. Ya, dengan adab, ya kan? Al. Juga isi mausul, ma'rifah dengan apa? Ya, dengan jumlah silah. Ya. Apa lagi? Isi isyarah, ma'rifah dengan apa? Isyarah hissiyah. Ya, aslinya binahwi al-usbu'. Seperti dengan apa? Ujung, dengan jari, telunjuk, ya. Kalau mudhaf ilaih, dia ma'rifah dengan apa? Masuknya. Dengan adah juga ya maksudnya. Dengan mudhaf kan. Dengan mudhaf. Karena coba mudhaf. Kalau alam beda. Dia ma'rifahnya dengan lafadznya itu sendiri. Iya. Ismun yu'ayyinul musamma mutlaqa alamuhu ka Ja'farin wa Khirniqa wa Qaranin wa Adanin wa Lahiqi wa Shabqamin wa Haylatin wa Ashiqi. Iya. Kemudian. Wasman ata wa kunyatan wa laqaba wa akhiran da in siwahu sahiba. Wasman, ya Ram ya Pak Isman. Ya. Hal muqaddam. Bisa muqaddamah, bisa muqaddam. Karena hal boleh dihukumi dengan apa? Mu'annath atau muzakkar. Wasman ata. Ata mana fa'ilnya? Bamin musatir fihi jawazan daqtruhu ya'adila al-alam. Ya. Wasman ata wa kunyatan wa laqaba. Aslinya apa? Ata al-alam isman. Gitu. Wa kunyatan wa laqaba. Alam datang dalam keadaan. Hal atakawani isman. Apa? Kunyah atau laqab. Ya. Wa akhirun da'in siwahu suhiba. Akhirkan nazza ini. Kembali ke mana? Laqab. Ya. Karena nazza ini ismi syarun lil qarib. Ya. In siwahu suhiba. Siwahu al-ha ya'udila. Al-laqab. Ya. Jadi alam datang kadang dia sebagai isim atau apa? Atau laqab atau kunyah. Dan akhirkanlah apa? Laqab. Ketika selain laqab apa? Ya. Tersambung atau bergandengan dengannya. Apa ini maksud dengan isim di sini? Pada pembahasan ini. Ya, malaisa dikunyah wala laqab. Ya. Kalau kunyah mana ya, Pak? Ma suddirat di ibn bint ab apa? Am amma khal khala, ya kan? Kalau itu apa? Namanya kunyah ini ya. Yang kunyah ini ma suddirat di ab bint ibn am khal khala khal. Kalau laqab ma asyara bi Azam awil madah. Apa? هذه رفعه هذه ضعف يا حسن. إذا به اللقب. Di sini hukumnya kata beliau, rahimahullah, lakab itu harus senantiasa diakhirkan. Menurut beliau mutlak ya. Ya. Boleh tidak lakab didahulukan? Kapan? Hah? Enggak. Boleh tidak? Eh? Boleh ketika dia lakabnya ini apa? Masyhur, yang lebih masyhur daripada nama atau kunyahnya. Seperti apa? Innamal Masihu Isa bin Maryam. Didahulukan. Kenapa? Yang masyhurnya lakabnya, maka boleh didahulukan. Nah, kemudian kalau Ibn Malik pendapatnya, kalau berkumpul di situ apa? Isim, kunyah, lakab, maka lakab harus diakhirkan. Berkumpul dengan apapun gitu ya. Dengan isim atau dengan kunyah, lakab harus diakhirkan. Tapi yang sahih bagaimana? Lakab ini wajib diakhirkan hanya ketika bersama isim. Adapun bersama kunyah, bebas. Ya. Iya kan? Sekarang pertanyaannya kenapa sih lakab itu harus diakhirkan pada isim? Karena al-lakab dinisbati an-na'at sifat, ya kan? Yang namanya sifat datang setelah apa? Ya, setelah mausuf yang mutakhiran diakhirkan. Wasman ata wa kunyatan wa laqaba wa akhiran lain siwahu sahiba. Ya, silakan barangkali ada yang mau ditanyakan, disampaikan atau minta diperjelas. Gimana? Berarti ad-dirhamu gitu ya. Apa maksudnya, apa maknanya dulu? Aku berikan dia kamu gitu. Kepadanya kamu. Iya kan? Kepadanya kan orang berarti kan. Misalkan al-abdu dak itu ya. A'taitu ya. Aku berikan budak tadi kepadamu. Siapa yang bisa? Al-abdu. Budak itu aku berikan kepadanya kamu gitu kan. Berarti bagaimana? Ah. Maka demi akhir terdahulukan yang khusus nanti maknanya beda. Berarti apa? Adir al-abdu, misalnya apa? A'taituhu. Apa? Hah? Bersuara. Boleh enggak a'taituhu ka? Ya ada sebagian yang bolehkan. Tapi yang banyak kan enggak boleh. Berarti apa harusnya kalau enggak boleh? Dengan fasil berarti ya. Al-abdu a'taituhu apa? Iya gitu. Jadi yang didahulukan ini dia maful yang pertamanya. Budak itu aku berikan kepadanya kamu. Iya. Berarti kan yang balik mana itu? Yang mana? Apa itu huka gitu ya? Intinya maknanya apa itu huka. Tadi kan sama dengan arohumuni itu kan. Tidak boleh kecuali memang jarang. Iya. Berarti harus munfasil. Ya enggak, kalau munfasil enggak. Berarti yang pertamanya ini mesti dijadikan sebagai maful yang pertama. Berarti dia yang di... Berarti dia akhirnya. Apa itu hu iyaka ya. Akhirnya ini ha. Makhudnya kaf berarti. Tadi sunnahnya gimana berarti? Bahasa Indonesianya itu. Aku berikan kepadanya kamu gitu ya. Aku berikan kepadanya kamu. Anta gitu. Ya, a'taituhu iya kamu. Aku berikan kepadanya kamu gitu ya. Hah? A'taituhu iya ka berarti. Ya ketika tadi masing-masingnya sebagai akhir dan ma'khud ya. Tapi kalau misalkan yang sebelumnya ini benda mati tidak bisa sebagai akhir ya. Ad-dirhamu. Ya ad-dirhamu ya. Itu enggak ada lapis kan. Bisa apa itu ke iyahu. Bisa apa itu iya kan. Tapi kalau yang sebelumnya itu ada sesuatu yang bisa datang sebagai akhir juga. Ya berarti dia dihukumi ketika itu sebagai apa. Yang didahulukan ini sebagai apa. Akhirnya berarti kan. Yang didahulukannya. Kalau dalam ucapan tadi secara kias bagaimana? Yang arahumuni al-batilu syaitana. Secara kias bagaimana itu? Arahum iya berarti kan? Arahum iya. Ya, yang lain? Gimana, Iwan? Wadun tisabin bin fisalin ju'ila. Ya. Apanya? Yang mana? Ya, itu naibul fa'il di maful bih. Awal. Jadi iya maful bithanin. Iya ya qusul lafzun maful bithanin dia. Iya maful bithanin juga iya. Ya maful bithanin. Ya itu mengisyaratkan bahwasanya fi'ilnya ini adalah fi'il yang butuh kepada dua maf'ul. Jadi naibul fa'il tapi selain itu juga apa? Sebagai apa? Maful bih awal ya. Nyampe enggak ini merujuknya sampai. Berarti besok dinaikkan lagi ya. 20 berarti ya. Waktunya udah mepet. Gimana ada yang mau tanyakan, Umar? Yang barusan dilewatkan? Ya. Ya bisa. Jadi itu jenama alfoy opsi itu dia muta'addi kepada dua maf'ulnya langsung tanpa butuh perantara. Tanpa butuh perantara gitu. Enggak bisa ya a'taitu ilaika tidak bisa. Ya. Aku memberikannya kepadamu. Ya, jadi kalau misalkan al-kitabu bisa dikatakan a'taituka iyyahu bisa atau a'taituhu iyyaka. Tapi kalau mutasil apa itu kahu gitu. Kalau munfasil wal a'taitu iyyaka wal a'taitu iyyahu. Kalau mutasil muqaddimil khass ya kan. A'taitu kahu gitu. Enggak butuh ilaika enggak butuh. Ya. Kalau terjadi al-labs kayak tadi itu. Ya. Tadi al-abd budak itu kan. Al-abad atau jangan al-abad kalau ini jelas juga ya. Al-abad menjelas juga ya. Zaidun misalkan. Apa itu kahu? Harus didahulukan apa? Yang lebih ma'rifah. Artinya apa? Berarti Zaid aku berikan Zaid kepadamu. Ya. Harus ketika mutasil didahulukan apa? Yang akhas. Ah, ketika munfasil juga bagaimana ini? Harus juga didahulukan apa? Yang akhos ya. Kenapa? Ada labes. Ya. Apa itu ke iyahu. Boleh enggak apa itu iyak? Seperti pada tadi ad-dirham. Tidak boleh. Ya. Ini sering terjadi sekali sini ya. Ya Zaid gimana sih ya? Zaid. Aku berikan kepadamu. Zaid, aku berikan kau kepadanya gitu. Ya Zaid, ya. Berarti apa? Ya Zaid, wahai Zaid, aku berikan kamu kepadanya. Ah, siapa? Kalau apa itu ke iya kan? Mana yang tadi? Aku berikan kepada kamu Zaid. Apa itu hu ya? Iya kah berarti? Apa itu iya kah? Berarti yang didahulukan ini, yang dia dihukum sebagai akhirnya. Maful yang pertamanya kan? Maful yang pertamanya. Apa itu iya kah berarti? Aku berikan kamu pada dia. Kita nanya kan ya. Berarti Azid apa itu iya kah? Boleh enggak dengan domir yang mutasil ketika itu? Enggak boleh ya. Kenapa? Karena mengharuskan mendahulukan domir apa dulu? Iya. Yang huruf akhas kalau akhas katanya. Jadi pakai yang munfasil. Ya. Apakah kalau antum tadi ya dengan pakai ila gitu, li gitu ya. Ya, yang lain? Atau kalau antum ya, Iya, bisa kita berikan aslinya seperti itu. Maful yang pertama akhir, yang kedua maful. Ya. Lupa tadi mau apa tadi. Ya. Yang seperti apa contohnya? Kasa ya. Kasa. Mengenakan. Kasa utuka apa? Ya, kasau tukahu. Al-qamisu misalkan. Kasau tukahu. Ya, kasau tukahu. Kalau dengan dhamir munfasil, al-qamisu kasau tukaiyahu, boleh juga. Ya, boleh juga. Kasau tuhu iya, boleh. Ya, cukup sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan nanti. Pada acara berikutnya, pada kesempatan selanjutnya insyaallah. Subhanallahi walhamdulillah, syadallah ilaha illa anta, subhanaka wa atubu ilaik.